bercanda ria, bercerita cerita, namun saatnya sudah saatnya sangat tidak terasa tiba waktunya kisah. Jadi yang terbaik. Selamat tinggal pada temanku. Saatnya untuk kita berpisah. Tiba waktunya kisah berakhir, Tuhan pasti memberi hal yang terbaik. Terima kasih menjadi yang terbaik. Kita main bersama, bercanda ria, bercerita cerita, namun saatnya sudah.